Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Umar ibnu Hafsin, telah memberitakan kepada kami Umar bin Hafs, yaitu Umar ibnu Hafs ibni Ghiyas, menggunakan fa. Umar ibnu Hafsin ibni Ghiyasin, menggunakan ghain. An-Nakhai. An-Nakhai Abu Hafsin Al-Kufi. Thiqatun rubbama wahimun. Thiqatun rubbama wahimun. Dia rawi yang thiqah, terpercaya, namun terkadang barakallahu fikum memiliki beberapa kesalahan. Qala haddatsana abi, berkata Umar telah menceritakan aku atau menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Hafs bin Ghiyas barakallahu fikum, Abu Umar, ya. Kunyah ayahnya adalah Abu Umar, karena tadi anaknya namanya Umar. Abu Umar Al-Kufi. Siqatun faqihun taghayyara hifdhuhu qalilan. Thiqatun faqihun taghayyara hifdhuhu qalilan. Baik, ya rawi yang thiqah dan faqih, pakar fikih, namun barakallahu fikum mengalami perubahan hafalan sedikit, iya. Barakallahu fikum di akhir-akhir umur beliau. Baik. Qala haddatsana al-A'mash, berkata Hafs bin Ghiyas telah menceritakan kepada kami al-A'mash. Al-A'mash siapa namanya, Iqbal? Sulaiman bin Mihran barakallahu fikum. Baik, iya. Thiqatun mudallis. Qala sami'tu syaqiqan, berkata Al-Amash, aku mendengar syaqiq. Syaqiq di sini siapa? Luqman, Brau. Syaqiq bin Salamah atau Abi Salamah? Abi Salamah atau Salamah? Abi Salamah, yakin? Yakin? Mana Mujahid? Mujud? Mujahid? Naam, Mujahid. Syaqiq bin? Wallahu a'lam. Syaqiq bin wallahu a'lam. Mujahid satunya ada? Mana? Naam. Syakik bin siapa? Abi Salama. Yakin? Yakin? Baik, Syakik bin Abi Salama barakallahu fikum. Wamahalu Mujahid. Wamahaluhu. Wamahaluhu Kamal. Fiqah. Barakallahu fikum. Yaqulu qala Abdullah. Beliau mengatakan telah berkata Abdullah. Abdullah di sini siapa? Yang namanya Abdullah angkat tangan. Nah, Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud. Barakallahu fikum. Ahsanta. Qasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi barakallahu fikum, ya, sesuatu dengan pembagian. Ka ba'dhi ma kana yaqsimu. Ya, sama seperti hal-hal yang biasa beliau bagi barakallahu fikum. Biasanya terkait dengan barakallahu fikum, ya, harta rampasan perang. Dan di dalam Islam barakallahu fikum itu sudah ada ketentuannya. Ya, antara yang berkuda barakallahu fikum, yang berjalan kaki, pasukan kavaleri dan infanteri barakallahu fikum, ya. Kemudian yang sempat mendatangi lebih dahulu medan tempur, kemudian yang ditinggal barakallahu fikum, itu ada jatah sendiri-sendiri dan ada hitungannya. Seperti biasa Rasul membagi barakallahu fikum hal tersebut. Faqala rajulun minal ansar. Maka ada seseorang dari kalangan ansar yang berkomentar. Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wajal. Demi Allah, sesungguhnya ini merupakan pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Artinya ini kritikan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menganggap bahwasannya pembagian beliau ini pembagian yang tidak ikhlas. Pembagian barakallahu fikum yang ya, tidak adil. Barakallahu fikum. Baik. Qultu ana, maka saya langsung menjawab komentar tadi. Karena dia mendengar barakallahu fikum. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. La aqulanna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan saya laporkan ucapan kamu ini kepada kepada Nabi barakallahu fikum. Baik. Walaupun barakallahu fikum di sini menunjukkan adab seorang sahabi ketika mereka mendapati kasus-kasus barakallahu fikum yang iya cukup sensitif. Ya, barakallahu fikum. Apalagi kembali kepada barakallahu fikum wewenang seorang penguasa. Baik. Padahal ucapan seperti ini jelas merupakan ucapan yang mungkar. Ya. Ucapan barakallahu fikum yang bersumber dari tuduhan dan dzan. Ya, yang jelek terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum tidak melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau secara pribadi ini ucapan memang enggak srek. Ini ucapan tidak pantas. Tapi beliau barakallahu fikum dengan adab ya melapor dulu. Rasul ada yang ngomong seperti ini. Barakallahu fikum. Fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi. Maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabat, sedang ngobrol rami. Barakallahu fikum. Maka enggak mungkin ngomong terang-terangan di situ ya. Itu adabnya barakallahu fikum. Baik. Fasarartuhu. Maka aku pun membisikkan kepada beliau berita ini, dibisiki. Ya. Rasul, tadi ada yang komentar tentang kebahagiaan Anda itu tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Sampai ketinggal Rasul. Fasyaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu wa ghadiba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Barakallahu fikum. Atas iya ucapan tersebut dan wajah beliau barakallahu fikum mengalami perubahan. Baik. Dan beliau sangat murka dan marah. Barakallahu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau itu adalah orang yang wajahnya barakallahu fikum tayyib, penuh dengan senyuman. Wajahnya itu barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Iya. Apa? Familiar barakallahu fikum, pokoknya sedap dipandang. Tayyib. Nah, orang-orang yang punya karakter seperti ini ketika dia hatinya tidak enak atau sedang emosi atau marah, itu raut wajahnya sangat drastis berubah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Anda akan bisa mengetahui dia ini sedang barakallahu fikum marah, tayyib, dan sedang tidak enak hatinya hanya dengan melihat wajahnya barakallahu fikum. Tayyib. Hatta wadittu anni lam akun akhbartuhu. Tayyib. Sampai kata Ibnu Mas'ud, aku berharap seandainya tadi berita tidak saya kasih tahu kepada beliau. Jadi enggak enak suasananya. Tadinya kayaknya suasananya hangat gitu ya. Cair ngobrol, ketika Rasul dikasih tahu langsung gitu ya, mukanya berubah barakallahu fikum. Jadi suasananya itu dingin, serem. Sampai Ibnu Mas'ud enggak enak barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Takut teman-teman yang lain terganggu. Ada apa ini kok Rasul berubah setelah Ibnu Mas'ud membisikkan kepada beliau. Sampai Ibnu Mas'ud enggak enak. Barakallahu fikum. Coba tadi enggak kata kasih tahu. Barakallahu fikum. Tsumma qala, setelah itu Rasul mengatakan, qad uziya Musa bi aktsar min dzalika fasabara. Baik, Rasul mengatakan, sungguh Nabi Musa itu jauh lebih sering disakiti oleh kaumnya, maka beliau bersabar. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu beliau mengambil teladannya Nabi Musa barakallahu fikum. Iya, yang sangat sabar dalam barakallahu fikum membimbing kaumnya. Iya. Barakallahu fikum. Mulai dari ketika Bani Israel dalam cengkraman Fir'aun sampai setelah Bani Israel itu bebas, barakallahu fikum. Ya. Ada saja polah, ulah, barakallahu fikum, tingkah laku Bani Israel yang membuat jengkel Nabi Musa alaihissalam, barakallahu fikum. Tapi Nabi Musa barakallahu fikum sabar dalam menghadapi itu semua. Maka Rasul meneladani. Ya. Ah, Nabi Musa jauh lebih sering disakiti oleh kaumnya. Dengan itu beliau bisa bersabar. Emosinya yang tadinya mulai mau naik, tensinya barakallahu fikum menjadi apa? Tuh, turun. Masih ada yang lebih tersakiti daripada saya. Barakallahu. Baik. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fihi jawazul mufadalati fil qismati hasbu ma yaral imamu min i'ta'i ahadin akthar min ghairihi lima arafa min juhdihi wa ikhlasihi. Barakallahu au li ta'lifi qulubihi atau qalbihi. Barakallahu fikum. Baik. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya ayib melebihkan dalam pemberian atau pembagian sesuai dengan apa yang dipandang oleh seorang penguasa ketika dia memberikan seseorang jauh lebih banyak dibandingkan yang lain karena dia mengetahui iya jerih payahnya dan keikhlasannya atau juga untuk melembutkan hatinya. Barakallahu. Baik. Dan itu barakallahu fikum biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah bahwasanya yang namanya keadilan itu tidak selalu dipahami dengan sama rata, sama rasa. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana barakallahu fikum pemahaman seperti ini tayyib digembar-gemborkan oleh mereka-mereka yang punya pemahaman iya, barakallahu fikum Karl Marx ataupun Lenin, orang-orang komunis. Jadi mereka menganggap yang namanya adil itu harus sama rata, sama rasa, semuanya sama-sama. Barakallahu fikum. Iya. Itu jelas-jelas batil barakallahu fikum. Secara akal sehat saja itu sudah enggak masuk, sudah irasional namanya. Iya. Kalau semuanya mau disamaratakan barakallahu fikum. Iya. Kenapa ya Fan? Karena bumi ini barakallahu fikum roda kehidupan manusia kalau dengan prinsip seperti itu tidak akan terjadi yang namanya Fan keseimbangan. Iya. Jadi dengan adanya perbedaan tadi barakallahu fikum itu akan memunculkan yang namanya apa? Balance, keseimbangan dalam roda kehidupan. Iya. Barakallahu fikum. Ada si kaya, ada si miskin. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi aparat. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu semua untuk menjalankan roda kehidupan dan saling melengkapi. Kalau semuanya harus sama rata sama rasa, ya sudah semuanya jadi petani semua, enggak ada yang ngatur negara. Hancur. Atau semuanya jadi tukang becak semua, barakallahu fikum. Iya. Enggak ada yang ngatur negara juga hancur. Atau semuanya jadi aparat negara. Enggak ada yang barakallahu fikum jadi petaninya, ya hancur juga negara. Iya. Sehingga sangat-sangat batil barakallahu fikum kalau dipahami yang namanya keadilan itu adalah sama rata, sama rasa, dan sama-sama. Barakallahu fikum, iya. Baik. Sehingga barakallahu fikum yang namanya keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya, wad'u syai'i fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada pada tempatnya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau membeda-bedakan pembagian yang ada. Baik. Itu melihat, meninjau, ya, sisi maslahah. Barakallahu fikum. Dan memang beliau sempat beberapa kali diprotes. Gitu ya, biasa, manusiawi. Dan memang barakallahu fikum kalau terkait dengan yang namanya harta dunia itu bahaya. Yang tadinya itu antum bisa akur, gara-gara dilemparkan dunia kepada antum bisa ribut. Pak Ikhwan ya. Baik. Sebagaimana warahmatullahi wabarakatuh disebutkan dalam atar atau dari seorang salaf ketika dia bersama muridnya hendak apa? Takziah. Iya. Orang yang meninggal. Ketika melewati jalan, di situ sang guru dan murid melihat ada segerombolan anjing yang sedang apa? Bermain. Ya, kayaknya akur banget. Ya, saling kejar-kejaran, saling wah, kayaknya masya Allah ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum setelah mereka pulang, ya, mereka kembali melewati, ya, gerombolan anjing tadi, ternyata suasananya sudah berbeda. Iya, saling menggigit, saling mencakar, saling menendang barakallahu fikum. Teman-teman, ribut dan suara lolongannya itu udah enggak karuan barakallahu fikum, ya. Baik. Ternyata dilihat kenapa ya, Ikhwan? Karena dilemparkan sebuah bangkai kepada gerombolan anjing tadi. Maka sang guru langsung memanfaatkan itu sebagai kesempatan. Lihat murid-muridku, begitulah kalian. Seandainya dunia itu dilemparkan kepada kalian, ya, akan menyebabkan keributan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Dan cukup banyak kasusnya. Dan itu barakallahu fikum terjadi di kalangan para sahabat. Dan Rasul juga pernah mengingatkan para sahabatnya, mal faqra akhsha alaikum, saya itu tidak takut kalau kalian miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, tetapi justru saya khawatir kepada kalian kalau dunia itu dibentangkan untuk kalian. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Rasul pernah diprotes barakallahu fikum ketika Rasul memberikan pemberian barakallahu fikum untuk orang-orang yang masih junior, baru masuk Islam, belum kelihatan bagaimana loyalitasnya, bagaimana perjuangannya untuk Islam, mereka dikasih masya Allah, yang ini kambing satu lomba, yang ini onta. Giliran barakallahu fikum sahabat yang sudah lama, iya, barakallahu fikum muhajirin dan ansor dapatnya sedikit. Itu membuat mereka kecewa semua, luar biasa. Barakallahu fikum, ya. Kok gitu Rasul? Kita sudah mati-matian berjuang bersama beliau mulai dari babat alas sampai sekarang, kok orang-orang baru dikasih banyak? Barakallahu fikum. Baik. Rasul menangkap sinyal itu dari para sahabat yang sudah lama. Maka Rasul menyadarkan mereka barakallahu fikum. Iya. Apa kalian enggak ridho? Iya. Mereka-mereka itu pulang cuman bawa harta. sedangkan kalian pulang membawa Rasulnya. Ketika mendengarkan ucapan Rasul seperti ini, langsung nangis semuanya. Langsung sadar, barakallahu fiik. Iya, ternyata mata kita sudah dibutakan dengan dunia. Iya, Rasul jelas, barakallahu fiikum, hatinya, iya, cintanya kepada para sahabat yang kuat perjuangannya, yang tulus dalam membela Islam, tentu lebih cinta. Mereka itu cuma dapat dunia, kalian dapat hatinya Rasul. Mana yang lebih baik? Semua para sahabat menangis. Barakallahu fiikum. Baik. Iya, itu bahaya dunia. Begitu juga barakallahu fiikum, apalagi orang sekelas kita. Iya. Ketika dunia itu dilemparkan di tengah-tengah kita, sudah. Iya. Barakallahu fiikum. Kalau kita tidak menjadi orang yang bijak, tidak menjadi orang yang barakallahu fiikum halim, bakal ribut. Gitu ya. Barakallahu. Contoh, apa ya, Ikhwan? Hah? Kasih motor. Iya. Nih, buat santri-santri, motor. Wah, motornya masya Allah, baru, fixen, fixen, warna merah. Semuanya pengen nyoba. Itu Zen, itu keluaran terbaru. Iya. 2016, barakallahu fikum. Iya, baik. Ngiler semuanya. Wah, saya pengen nyoba itu. Hah? Nanti tak carilah, pokoknya alasan bisa keluar, pokoknya bisa nyoba itu motor yang baru, barakallahu fikum. Iya. Yang lain juga sama, ngiler pengen nyoba motor fixen tadi, barakallahu fikum. Iya, baik. Akhirnya Ustaz memutuskan Bulan yang pergi, si Alan jangan. Wah, dia tersinggung. Kenapa si Bulan, Ustaz? Iya, kan sama-sama penting urusannya. Wah, itu yang saya contohkan. Iya. Ketika dunia dilemparkan kepada kita, barakallahu fikum, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak halim, iya, itu akan menyebabkan permusuhan. Dan itu sangat jelek. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi al-ibrah lil'amilina fi haqli da'wah fi haqli ad-da'wati bi ayyu uridu anis sufaha'i wal juhala wala yakunu munkasiri al khawatiri min ahadithim al-mu'limati barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat sebuah ibrah bagi para pegiat-pegiat dakwah di dalam ladang dakwah, yaitu mereka hendaknya berpaling dari para sufaha dan juhala. Iya. Dari orang-orang yang bodoh, barakallahu fikum. Artinya, Anda sebagai seorang ahli ilm atau talabul ilm, iya, tidak, barakallahu fikum, menggubris. Iya. Mereka-mereka orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, enggak usah dipedulikan. Dan jangan sampai, iya, pikiran Anda itu pecah, konsentrasi Anda bubar gara-gara omongan-omongan mereka yang menyakitkan hati Anda. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau Anda berada di pondok pesantren, masya Allah. Iya. Tapi ketika Anda barakallahu fikum keluar sana, Anda akan mendengarkan ucapan orang-orang awam, omongannya barakallahu fikum. Iya. Kalau Anda tidak terbiasa, Anda akan stres. Ya. Khususnya komentar-komentar mereka terhadap Anda. Barakallahu fikum. Baik. Memojokkan, menyudutkan, bahkan menghinaan Anda. Barakallahu fikum. Ya. Maka di sini barakallahu fikum itu dari ucapan Rasul terdapat ibrah bagi kita. Yaitu agar kita barakallahu fikum tidak menggubris, tidak mempedulikan ucapan-ucapan mereka yang jelek dan kotor tadi. Iya. Dan pikiran kita jangan fokus dengan omongan tadi. Iya. Sibukkan diri dengan yang namanya al-ibadah, dengan ilm barakallahu fikum, dan bergaul dengan orang-orang yang saleh barakallahu fikum. Iya. Khususnya barakallahu fikum bagi mereka yang posisinya itu iya sebagai seorang dai, atau posisinya barakallahu fikum sebagai seorang pembimbing. Iya. Barakallahu fikum. Tentu barakallahu fikum dia akan mendapati tidak semua pihak itu senang dengan dia ketika dia memimpin. Iya, mesti ada pihak-pihak yang kontra, enggak cocok dengan dia. Dan pihak-pihak yang kontra ini barakallahu fikum tentunya akan berbicara jelek tentang Anda. Iya. Apa itu Ustadz Fulan enggak senang saya? Iya. Ustadz corong. Barakallahu fikum. Iya. Apa itu Ustadz Fulan enggak senang saya? Ustadz ngantuk. Barakallahu fikum. Apa itu Ustadz Fulan? Iya. Ustadz gaul. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Macam-macam. Dan tidak jarang ucapan itu sampai pada telinga Anda. Iya. Memang sakit hati Anda. Iya. Barakallahu fikum. Di mana sakitnya? Barakallahu fikum. Iya, sakit. Dengan barakallahu fikum pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, iya. Harusnya Anda bisa lebih bersabar. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih disakiti. Nabi Musa juga demikian. Iya. Jadi melihat barakallahu fikum orang-orang yang jauh lebih daripada kita. Kalau kita mau mikirin omongan orang, stres barakallahu fikum. Iya. Kalau kita ingin mencari ridho semua pihak, itu tidak akan mungkin. Ibnu Hazm mengatakan man qaddara. Iya. Barakallahu fikum ayyakunan nas. Iya. Kullahum radhiya an fa huwa majnun. Au kama qala rahimahullahu taala. Barang siapa yang berupaya agar semua manusia itu ridha kepada dia, maka dia akan stres. Artinya tidak akan mampu kita. Barakallahu fikum. Iya. Mesti akan ada barakallahu fikum orang-orang yang berbicara jelek tentang Anda. Iya. Karena ketika seorang itu sudah menjadi public figure, orang yang selalu dilihat, orang yang selalu barakallahu fikum. Iya. Taib dipandang. Jadi semua gerak-geri Anda itu akan menimbulkan komentar. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga barakallahu fikum pelajaran buat kita semua. Taib. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jahil, barakallahu fikum. Iya. Ya sudah, sabar saja. Jangan terlalu terbawa. Ketika Anda memberikan sebuah keputusan, wah, Ustaz ini keputusannya zalim, enggak mikirin santri. Iya. Ustadz tuh kayak belum pernah nyantri saja, belum merasakan bagaimana nyantri, sehingga keputusannya, gitu ya, dah sampai ke telinga Anda. Itu bikin hati barakallahu fikum, ya sakit. Baik, barakallahu fikum. Sehingga ini pelajaran ya. Mungkin Anda sekarang masih jadi santri dan tidak mustahil di waktu-waktu yang akan datang Anda akan menjadi ustadz. Ya, Anda akan menjadi barakallahu fikum pembimbing umat. Barakallahu fikum renungan baik-baik, barakallahu fikum, bahwasanya Anda jangan terlalu terfokus, terposir pikiran Anda dengan omongan orang-orang yang tidak senang. Iya, dengan barakallahu fikum keputusan-keputusan Anda. Kalau Anda yakin keputusan itu memang ikhlas lillahi taala, barakallahu fikum, untuk kemaslahatan, barakallahu fikum, lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Terlebih lagi keputusan tadi sudah diputuskan melalui musyawarah di kalangan orang-orang berilmu. Biasa kalau orang-orang jahil itu pikirnya pendek, dangkal. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Yang ketiga, barakallahu fikum, fihi qudwatur rasul sallallahu alaihi wasallam al-hasanah li ummatihi bi annahu samaha wa afa anil ladzi adzahu bi kalamihi al-mu'dzi. Tayyib, barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik bagi umatnya, di mana beliau barakallahu fikum samaha. Iya. Tayyib. Memaafkan. Barakallahu fikum, atau memaklumi. Iya. Dari gangguan-gangguan dengan ucapan yang menyakiti beliau. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi barakallahu fikum terkait dengan urusan pribadi, beliau akan menyikapinya dengan dada yang sangatlah lapang, selapang-lapangnya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau itu terkait dengan masalah agama, din, prinsip, maka barakallahu fikum beliau tidak bisa berbahasa basi. Ya, beliau akan mengatakan ucapan yang tegas. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang terakhir, faedahnya adalah at-ta'assi biman madha. Tayyib, minal anbiya'i was-salihin. Li'irahatin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Tayyib. Yaitu barakallahu fikum meneladani orang-orang yang telah lalu dari kalangan para anbiya dan orang-orang saleh untuk menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Barakallahu fikum, ya. Baik. Artinya kita melihat ke belakang dari orang-orang yang saleh, para anbiya, mereka jauh barakallahu fikum lebih disakiti daripada apa yang kita rasakan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ini ada yang ngasih banyak catatan terkait dengan rawi tadi yang saya tanyakan kepada Luqman, Brau dan Mujahid. Iya, barakallahu fikum. Dan memang catatan ini yang saya tunggu. Terkait dengan barakallahu fikum Syaqiq Abu Wa'il. Tadi dikatakan adalah Ibnu Abi Salamah, barakallahu fikum. Yang benar adalah Syaqiq Ibnu Salamah Abu Wa'il, barakallahu fikum. Iya, memang sengaja saya menunggu catatan ini. Tayyib, apakah ada respon dari antum semua? Ada yang janggal, ada yang aneh, barakallahu fikum. Ternyata walhamdulillah antum bisa merespon.